Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا فروح هو فروح ابن أبي المغراء فروح ابن أبي المغراء قال حدثنا علي هو علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه dari هشام بن عروة dari bapaknya yaitu عروة بن زبير رحمه الله dikenal dengan الصابر المحتسب yang penyabar dalam menghadapi musibah yang muhtasib mengharapkan pahala dari Allah semata ketika menghadapi musibah. Dia menceritakan lamma saqata alaihimul ha'ita, ketika runtuh pada mereka tembok, yakni tembok kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, fi zamanil Walid ibn Abdul Malik, pada masa kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik daulah Bani Umayyah, akhadhu fi fina'ih, mereka mulai membangunnya. Fabadat lahum qadamun, tiba-tiba nampak atau muncul di hadapan mereka telapak kaki. Fafazi'u, mereka kemudian kaget, takut. Wa dhannu annaha qadamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menduga, mereka mengira itu adalah telapak kaki Nabi alaihi salatu wasallam. Fama wajadu ahadan ya'lamu dhalik, maka mereka tidak mendapati seseorang pun yang mengetahui hal itu. Hatta qala lahum Urwah, hingga Urwah ibn Zubair berkata kepada mereka, la wallah, bukan demi Allah. Ma hiya qadamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah telapak kaki Nabi alaihi salatu wasallam. Ma hiya illa qadamu Umar, telapak kaki itu tidak ada yang lain kecuali telapak kakinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Naam, ini peristiwa terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Adapun khalifah tertingginya adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Ini ketika pada peristiwa perluasan Masjid Nabawi, ketika diperluas dan ketika temboknya dihancurkan, ternyata kelihatan qadamun wasaqun warukbah, kelihatan telapak kaki, betis dan lutut. Dikiranya itu adalah telapak kakinya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ternyata dijelaskan oleh Urwah ibn Zubair rahimahullah, itu adalah telapak kaki sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, athar ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang menjelaskan tentang kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar Siddiq, kuburan Umar bin Khattab, ingin menjelaskan tentang kisah atau riwayat yang menyebutkan kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis menunjukkan bahwasanya kuburan Umar itu berada satu wilayah dengan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Tepatnya di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua disebutkan dalam riwayat yang sahihah bahwasanya letak jenazah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu kepalanya berada di tengah-tengah badannya Rasul. Jadi ini jenazahnya Rasulullah SAW, di sampingnya kepala Abu Bakar Siddiq di tengah-tengah badannya Rasulullah SAW, kemudian sahabat Umar bin Khattab di sampingnya lagi kepalanya dia berada di tengah-tengah badannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ini yang sahih. Adapun riwayat yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq di sebelah kanannya sementara Umar di sebelah kirinya itu dhaif. Itu dhaifun. Yang ketiga adalah di sini menjelaskan bahwasanya jasad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak hancur. Sebab itu terjadi pada masa kekhilafahan Daulah Bani Umayyah. Sekian puluh tahun setelah wafatnya Khalifah Umar, jasadnya masih utuh. Barakallahu fikum. Maka min babi aula Abu Bakar Siddiq wa min babi aula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Disebutkan juga dalam sejarah mereka kemudian memperbaiki lagi yang tadi nampak telapak kakinya dan segala macamnya diperbaiki lagi sehingga tidak nampak lagi sesuatu pun dari jasad-jasad mereka. Wa qala rahimahullahu taala wa an Hisham, dengan isnad yang sama dari Hisham an abihi, dari bapaknya yaitu Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha awsat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berwasiat, memberikan wasiat kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, la tadfinni ma'ahum, janganlah engkau memakamkan aku bersama dengan mereka, yakni Rasul, Abu Bakar dan Umar. Wadfinni ma'a sawahibi bil baqiyah, tapi makamkan aku bersama dengan sahabat-sahabat wanitaku di kuburan Baqi saja. La uzakka bihi abada, aku tidak mau ditazkiyah dengan sebab itu selama-lamanya. Ya, ini saya enggak kepingin dengan aku dimakamkan di sebelah atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku enggak kepingin dipuji, diduga ada fadilah, ada sebuah keistimewaan tertentu, padahal aku enggak demikian keadaannya. Ini aku tidak ingin ditazkiyah dengan sebab itu selama-lamanya. Sehingga makamkan aku di Baqi. Katanya para ulama, ucapan Aisyah ini adalah min babit tawadhu, masuk dalam bab ketawadhuan. Naam. Ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya kuburan tiga orang ini satu tempat, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan pernyataannya Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Dan tambahan faedah, tidak ada orang lain, tidak ada orang yang keempat yang dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah sendiri sebagai pemilik kamar, beliau dimakamkan di kuburan Baqi. Nah, ini wajhul munasabah, sisi munasabah hadis dengan bab. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu taala hadatsana Qutaibah wa Qutaibah ibnu Sa'id. Qala hadatsana Jarir ibnu Abdul Hamid. Qala hadatsana Husain ibnu Abdul Rahman. An Amr ibni Maimun al-Audi. Qal, dia berkata, Ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya pernah melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Ya Abdullah ibn Umar, wahai anakku, wahai Abdullah bin Umar, idhab ila ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha. Ini ketika Umar masih hidup, ketika terluka dan beliau belum wafat, beliau memberikan kalimat semacam ini, wahai Abdullah, pergilah engkau menuju ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Faqul, sampaikan kepada Aisyah, yaqra'u Umar bin Khattab alaihi salam. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengucapkan salam untuk wahai Aisyah. Thumma salha an udfana ma'a sahibai. Kemudian wahai Abdullah, mintalah, mohonlah kepada Aisyah supaya aku bisa dimakamkan bersama dengan dua orang sahabatku, yakni Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Qalat, katanya Aisyah ketika mendapatkan permohonan semacam ini, kuntu uriduhu linafsi. Saya dulu padahal menginginkan tempat ini untuk diriku sendiri. Awal mulanya aku ingin dikuburkan di sini bersama dengan bapakku dan suamiku. Abu Bakar, ayahnya, Rasul, suaminya. Katanya Aisyah, falauthirannahul yawma ala nafsi. Maka sungguh aku akan ithar, lebih mengutamakan Umar untuk tempat ini pada hari ini daripada diriku. Artinya diizinkan. Ya, dulu sih saya kepingin dikubur di sini, tapi sekarang saya lebih utamakan Umar daripada aku. Falamma aqbala, ketika Abdullah bin Umar datang, qala lahu, Umar berkata kepada putranya, maladaik, apa yang ada pada kamu, gimana hasilnya gitu. Qala, katanya Abdullah bin Umar, adzinat laka ya amirul mu'minin, ummul mu'minin telah memberi izin untukmu wahai amirul mu'minin. Qala, katanya Umar, ma kana syai'un ahamma ilayya min dhalikal madja'. Tidak ada sesuatu pun yang lebih aku fikirkan, yang lebih aku inginkan dari bertempat itu, tempat untuk kuburan aku di situ. Kata Umar, fa idza qubidtu fahmiluni. Kalau nanti aku sudah dicabut nyawanya, aku sudah wafat, fahmiluni, maka bawalah aku ke tempatnya Aisyah. Thumma sallimu, kemudian ucapkan salam kepada Aisyah. Thumma qul, kemudian ucapkan, yasta'zinu Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab minta izin. Fa'in adhinat li fadfinuni. Kalau Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan aku, maka makamkan aku di situ. Wa illa, tapi kalau tidak, farduni ila maqabiril muslimin, maka kembalikan aku ke kuburan-kuburan kaum muslimin, yakni di kota di kuburan Baqi. Ketika sampai di sana, minta izin, diizinkan. Aisyah pun pergi dari kamarnya dan Umar pun dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa minta izin padahal beliau seorang amirul mukminin? Jawabannya, dikarenakan kamarnya milik Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah sebagai sahibatul hujrah, sebagai pemilik kamar, Maka Umar pun meminta izin untuk di situ. Barakallahu fikum. Ini jelas menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan bahwa kuburan Umar di mana? Di kamarnya Aisyah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Naam, hadza wadhih. Dan itu tujuan kenapa dibawakannya hadis ini dalam bab ini. Kata Umar setelah itu, inni la a'lamu ahadan ahaqqa bihadzal amr. Sungguh aku tidak mengetahui seseorang pun yang lebih berhak dengan perkara ini, perkara kekhilafahan, perkara kepemimpinan, min haula'in nafar, dibandingkan orang-orang ini. Alladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum anhum radin. Orang-orang ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau ridha kepada mereka. Faman istakhlafu ba'di fa huwa al-khalifah. Siapapun yang mereka angkat sebagai khalifah sepeninggalku maka dialah khalifah. Fasma'u lahu wa ati'u. Maka dengarkan ia dan taatilah ia. Fasamma Utsmana wa Aliyan wa Talhah wa Zubairah wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. 6 ya. Maka sahabat Umar pun menyebutkan 6 orang ini. Merekalah yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Siapa saja yang menjadi khalifah, maka dia sebagai khalifah sepeninggalku, dengarkan dan taati dia. Utsman, Ali, Talha, Zubair dan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas. 6. Begitu Khalifah Umar meninggal dunia, disak kepada 6 orang ini, ahlu syura. Dari 6 ini 3 orang mundur, masing-masing menyerahkan kepada temannya, menyisakan Utsman, wa Ali dan Abdurrahman bin Auf. Yang 3 menyerahkan kepada 3 orang yang tadi. Tinggal 3. Tayyib tinggal 3, maka beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, aku yang akan mengurusi kalian berdua. Maka beliau menangani ini masalah. Kemudian disepakati setelah itu, dibaiatlah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sepeninggal Umar. Namanya. Kemudian katanya sang rawi, wa walaja alaihi syabun minal ansar, tiba-tiba ada seorang pemuda dari Ansar yang masuk menyelinap menemui sahabat Umar yang sedang sakarat ketika itu. Faqala, sambil mengatakan, abshir ya amiral mu'minin bi busyrallah, bergembiralah engkau wahai Amir Mu'minin dengan kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Kana laka minal qadami fil islami maqad alimta. Sungguh engkau mendapatkan keutamaan qadam fil islam, lebih dahulu masuk Islam yang telah kamu tahu sendiri. Thumma stukhlifta fa'adalta. Yang kedua, kemudian kamu diangkat sebagai khalifah dan kamu sungguh telah adil. Thumma syahadatu ba'da hadza kullih, kemudian mendapatkan mati syahid setelah ini semuanya. 3 poin. Ini kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla untuk engkau wahai khalifah. Termasuk generasi pertama umat Islam yang lebih dahulu masuk Islam, diangkat sebagai khalifah dan dia adil dan mati syahid. Kenapa mereka mengatakan mati syahid? Apa hujahnya, apa dalilnya Umar mati syahid dalam keadaan beliau enggak perang? Beliau ditusuk oleh siapa ya, Khan? Abu Lu'lu' Al-Majusi ketika sedang mengimami salat subuh. Kok dikatakan sebagai mati syahid? Baik, labas. Nama ya, Khan. Jadi mereka mengetahui Umar sebagai orang yang mati syahid dikarenakan memang telah masyhur hadis Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Semasa Rasul masih hidup, beliau sudah menjuluki beberapa orang sahabatnya dengan julukan-julukan yang syar'i. Abu Bakar Siddiq dijuluki sebagai As-Siddiq. Kemudian Umar dikatakan sebagai syahid. Uthman dikatakan sebagai syahid. Hadis yang paling masyhur disebutkan dalam As-Sahihul Musnad mimma laysa fi As-Sahihain ala Asy-Syaikh Mubin Hadi rahimahullah, ketika Rasulullah SAW sedang di atas Uhud, tiba-tiba Uhud bergoncang. Semangat, usbut Uhud, usbut Uhud. Tenang Uhud, tenang Uhud. Ma fauqaka illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Di atas engkau enggak ada lagi orang lain kecuali nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid. Ketika itu hanya berempat, Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi beliau sendiri, siddiq, Abu Bakar, dan yang dua mati syahid adalah Umar dan Utsman. Sehingga dikatakan thumma syahadatu ba'da hadza kulli. Faqala, maka Umar berkata, laitani ya ibn akhi, duhai kiranya itu semua ada pada aku wahai ibn akhi. Wa dzalika kafafa, dan cukup sebagai kafaf. La alayya wala li. Bukan hal yang hujjah atasku, juga bukan untukku. Al-Muhim pas-pasan. La alayya wala li. Kemudian Umar mengatakan lagi, usil khalifata min ba'di bil muhajirin al-awwalina khaira. Aku wasiatkan kepada khalifah sepeninggalku supaya mereka memperhatikan al-muhajirin al-awwalin dengan baik. Ayya'rifa lahum haqqahum, supaya dia mengetahui haknya kaum muhajirin. Wa ayahfadha lahum hurmatahum, dan menjaga untuk mereka kehormatan-kehormatan mereka. Wa usihi bil ansari khaira, aku juga wasiatkan kepada khalifah sepeninggalku dengan al-ansar dengan baik. Alladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, orang-orang yang mempersiapkan tempatnya dan juga keimanan. Ayuqbala min muhsinihim wa yu'fa an musiihim, supaya diterima orang-orang yang berbuat baik dari mereka dan dimaafkan orang-orang yang berbuat jelek dari mereka. Wa usihi bi dhimmatillahi wa dhimmati rasulih, dan aku wasiatkan kepada dia dengan zimmah Allah dan zimmah rasulnya, janji Allah dan janji rasulnya. Ayyu ayyuwaffa lahum bi ahdihim, supaya ditunaikan untuk mereka janji-janji mereka. Wa yuqatil mi waraihim, dan supaya dia berperang di belakangnya mereka. Wa alla yukallafu fawqa taqatihim, dan supaya mereka jangan diberi beban yang melampaui batas kemampuan mereka. Ini semua ikhwan adalah pesan-pesan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada khalifah sepeninggal beliau. Ini kisah detik-detik terakhir sebelum wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, mata syahida. Intinya barakallahu fikum, terkait dengan bab ini yang menjelaskan tentang kuburan Rasul, kuburan Abu Bakar Siddiq, kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khulasahnya mereka semua bertiga dikubur di tempat yang sama, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, ini wadih. Barakallahu fikum. Lanjut. Wa qala rahimahullahu taala, babu ma yunha min sabbil amwat. Bab apa-apa yang dilarang dari mencela orang-orang yang telah mati. Larangan mencela orang-orang yang telah mati. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Adam ibnu Abi Iyas Qala haddatsana Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti Anil A'mash Dari Al-A'mash Namanya Sulaiman Ibnu Mihran Abu Muhammad Al-Kufi An Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam An-nabiy alaihi salatu wassalam bersabda La tasubbul amwat Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu Sebab mereka telah afdau menjalani telah melampaui apa yang telah mereka persembahkan telah sampai kepada apa yang mereka amalkan wasalu ila ma amilu min khairin aw syarr mereka telah sampai kepada apa yang mereka persembahkan dari amal baik amal kebaikan atau amal kejelekan warwahu Abdullah ibn Abdul Quddus wa Muhammad ibn Anas anil A'mash dua-dua dari Al-A'mash taba'ahu menguatkan Al-A'mash Ali ibn al-Ja'ad wa ibn Ar'arah namanya Muhammad ibn Ar'arah wa ibn Abi Adi an Syu'bah berarti barakallahu fikum sebentar ya ikhwan salah taba'ahu di sini Adam bin Abi Iyas jadi sumber hadis dari Amash Al-Amash punya murid tiga Syu'bah lafadznya disebutkan dalam hadis ini yang kedua Abdul bin Abdul Quddus yang ketiga Muhammad bin Anas adapun Adam ibn Abi Iyas dia dikuatkan oleh dua orang atau tiga orang Ali bin Ja'ad Muhammad bin Ar'arah ibn Abi Adi tiga-tiganya dari Syu'bah nama ikhwan hadis ini ikhwan fillah azzakumullah zahirnya menjelaskan kepada kita tentang larangan mencela orang yang telah mati sebab mereka telah sampai kepada apa yang mereka persembahkan dari amal baik atau amal buruk. Baik, barakallahu fikum. Saya ulangi lagi. Hadis ini menunjukkan kepada kita larangan mencela orang yang telah mati sebab mereka telah sampai kepada apa yang mereka amalkan dari perkara yang baik atau perkara yang buruk. Taib ikhwan, hadzal hadis am umum atau kamu katakan hadzal hadis mutlak lafadznya mutlak larangan mencela semua yang telah mati. Namun hadzal 'am makhsus. Hadis yang umum ini dikhususkan dengan beberapa hadis. Seperti hadis yang telah kita baca sebelumnya ketika ada jenazah yang lewat Rasul mengatakan wajabat. Ada jenazah yang lewat dipuji kebaikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan apa ya, Fan? Wajabat. Datang lagi jenazah yang kedua dipuji kejelekannya oleh para sahabat. Beliau mengatakan apa, ikhwan? Wajabat. Ditanya oleh para sahabat, apa tuh wajabat? Rasul mengatakan tadi lewat jenazah dan kamu puji kebaikannya. Wajabat lahul jannah. Yang kedua lewat kamu puji kejelekannya. Hadza wasyahid. Kamu sebutkan kejelekan-kejelekan dia. Wajabat lahun nar. Antum syuhada Allahi fil ard. Maksusun bihada. dikhususkan dengan hadis ini. Tayyib, ketika kaum muslimin mengetahui keadaan dia yang jelek, sehingga kaum muslimin menyebutkan kejelekan-kejelekan dia, kejelekan-kejelekan jenazah ini, maka wajabat lahun nar, itu bukan termasuk larangan riwayat ini. Faham ya? Faham ya, kawan? Dan yang kedua, makhsusun bi ahadithil jarhi wa ta'dil. Ini hadis larangan mencela orang yang telah mati ini dikhususkan dengan semua hadis, semua riwayat yang berbicara tentang jarah wa ta'dil. Paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga walaupun dia telah wafat, telah mati, tetapi dia adalah termasuk rawi-rawi yang majruh, imma kadzab atau mutaham bil kadzib atau dhaif, maka disebutkan keadaan dia. Ada kadzab, ada mutaham bil kadzib, ada dhaif, ada sayyul hifd, ada kada, ada kada, untuk menjarah periwayatan dia. Ada labas, bahkan wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Paham dong? Tidak termasuk larangan hadis ini. Juga ketika seorang itu seorang yang mubtadi, seorang mubtadi Allah lahu bid'ah, punya kebid'ahan, kebid'ahan lahu afkar, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Bahaya bid'ahnya, bahaya pemikirannya menyebar di kalangan kaum muslimin. Maka diperbolehkan untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan dia, membongkar pemikiran-pemikiran dia, menerangkan bid'ah-bid'ahnya. Ini semuanya wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Faham tuh? Maka itu tidak masuk dalam riwayat ini. Nama ikhwan. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam syarah hadis ini, wastudilla bihi ala man'i sabbil amwati mutlaqa, wastudilla bihi ala man'i sabbil amwati mutlaqa. Dan ini hadis dijadikan sebagai dalil untuk melarang mencela orang yang mati secara mutlak. Beliau menjelaskan waqad taqaddama anna umumahu makhsus. Waqad taqaddama anna umumahu makhsus, dan telah lewat penjelasan bahwasanya keumuman hadis ini makhsus, dikhususkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Kata beliau wa sahhu ma qila fi dhalik, wa sahhu ma qila fi dhalik, dan yang paling sahih dari pendapat ulama dalam bab ini adalah anna amwatal kuffar wal fusaq yajuzu dhikru masawihim litahdhiri minhum wat tanfiri anhum, bahwasanya orang-orang yang mati dari kalangan orang kafir dan orang-orang fasik boleh disebutkan kejelekan-kejelekan mereka dalam rangka untuk mentahdir umat dari mereka dan membuat umat lari dari mereka. Belum menegaskan lagi, waqad ajma'al ulama ala jawazi jarhil majruhin, waqad ajma'al ulama ala jawazi jarhil majruhin minar ruwati ahya'an wa amwata. Dan sungguh para ulama telah sepakat membolehkan menjarah, mengkritik orang-orang yang dikritik dari kalangan para rawi-rawi, baik mereka masih hidup atau telah mati. Hadza wadih. Fahimtum? Intinya ini hadis am maksus. ini umum tapi dikhususkan dengan beberapa riwayat-riwayat di atas. Maka jangan sampai ada sebagian pihak yang kemudian bersandar pada riwayat semacam ini untuk menggugurkan prinsip tahdzir hadza tamyi, atau menggugurkan prinsip jarh wa ta'dil hadza tamyi. Barakallahu fikum. Tapi sampai sekarang belum pernah saya dengar. Belum pernah saya dengar mereka berhujjah dengan hadis macam ini. Wallahu a'lam jahilu am lam ya'rifu. Entah mereka jahil dengan hadis ini atau enggak tahu hadis ini. Atau tahu tapi enggak mungkin dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, ini hadis tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menolak prinsip tahdzir atau menolak prinsip jarh wa ta'dil. Wa qala rahimahullahu ta'ala, bab yang terakhir dari kitab Zakah, kitabul janais. Setelahnya masuk kitab Zakah. Na'am. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab dzikri syiraril mauta. Bab penyebutan tentang sejelek-jelek orang yang mati. Syirarul mauta. Agar indakum atau ada lagi yang lain? Betul. Ini yang terakhir. Tak salah. Hah? Betul ya? Baik. Qala hadatsana Umar ibn Hafs. Wa Umar ibn Hafs ibn Ghiyath. Kalau awalnya Umar, maka mbahnya Ghain, Ghiyath. Kalau awalnya adalah Hafs, maka mbahnya adalah Harith. Jadi cara menghafalnya Umar bin Hafs ibnu Ghiyath. Ada lagi Hafs ibnu Umar ibn al-Harith. Paham ya? Kalau awalnya Ha, akhirnya Ha. Kalau awalnya Ain, akhirnya Ghain. Itu dua orang rawi sama-sama thiqah dan sama-sama gurunya Bukhari. Qala haddathana Umar ibn Hafs. Qala haddathana Abi. Mana Abu? Hafs ibn Ghiyath. Kalau dia mengatakan haddathana Hafs ibn Umar an abihi, mana Abu? Umar ibn al-Harith. Hakada. Ini namanya mahfudat. Ada sebuah kitab kecil, kutaib kecil lah ya kawan. Ini qawaid, kaidah-kaidah yang ringkas dalam memahami rawi-rawi dalam Sahih Bukhari. Kecil bukunya, zen ya. Itu kalau di antum hafalkan, sering diingat-ingat, itu bisa mengetahui dengan langsung manfulan, manfulan, manfulan. Kecil bukunya. Semoga tidak kesingsal. Saya punya di maktabah, semoga tidak kesingsal. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana al-A'mash. Mana al-A'mash? Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Satu-satunya Amash dalam Sahih Bukhari ya ini. Nah, kalau anda mendapati dalam Sahih Bukhari Hammad, manil Hammad? Hammad ibnu Zaidin. Sebab Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadith Hammad bin Salamah. Qala haddathani Amr ibn Murrah. Amr ibn Murrah an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata qala Abu Lahab alaihi la'natullah lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Lahab atas dia laknat Allah, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabban laka sa'ir al-yaum, celaka bagi engkau wahai Muhammad sepanjang hari ini. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kita orang? Ketika Rasul memanggil mereka semua dikumpulkan, ternyata diajak masuk Islam. Ini yang marah-marah. Tabban laka sa'iral yaum. Fanazalat, maka turun ayat, tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan dia pun juga celaka. Kalau seandainya Abu Lahabnya dibuang, bacanya gimana ya, Kawan? Ini kan tabat yada Abi Lahab wa tab. Kalau seandainya kata-kata Abu Lahab dan setelahnya dibuang, gimana cara bacanya? Tabat, tabat, hah? Yadahu, kok pakai obomir? Tabat yadan, ini kan begitu. Nah, ada sedikit kisah, labas, kisah al-qasas ghalibuha biduni isnad. Kisah labas, kisah terkait dengan orang-orang Arab. Jadi ada seorang muallim, seorang guru, ngajari mentalkin hafalan untuk seorang anak kecil dari anak-anaknya orang-orang Arab. Dia talkin surat ini, Al-Lahab. Ya, maunya dia kan pelan-pelan, akhirnya perlafat, perlafat gitu. Dia mentalkin, tabat yada, berhenti. Tabat yada, ditirukan, tabat yadan. Tabat yada, tabat yadan. Ada nunnya, Irfan. Itu otomatis. Sebab ini dibaca yada, dikarenakan dia mudhaf kepada Abi Lahab, dibuang, dibuang, dibuang nunnya. Paham ya? Nah, begitu dihilangkan kata-kata Abu Lahab, tabat yada. Nah, orang Arab langsung keluar apa namanya? Asli bahasanya. Enggak mau dia. Tabat yadan. Tabat yada, tabat yadan, otomatis. Begitu disambung, tabat yada Abi Lahabin wa tab, nyambung. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, nyambung. Nah, itu orang Arab. Ini antum, tabat yada manut, tabat yada. Dikarenakan antum enggak memiliki kefasihan bahasa Arab. Ala kulli hal, ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab penyebutan tentang sejelek-jelek orang yang mati. Tayyib menunjukkan siapa ya, Pak? Abu Lahab ini, nas langsung dalam hadis ini dan ayat ini, Abu Lahab termasuk syirarul mauta, orang mati yang paling jelek. Ini bab disebutkan setelah bab yang tadi, bab larangan mencela orang mati. Ya, bab larangan mencela orang mati. Dibawakan setelah itu bab penyebutan tentang sejelek-jelek orang mati. Berarti dzaka 'am wa hadza khas. Bab yang sebelumnya itu umum. Yang ini khusus. Berarti ketika yang mati itu orang yang jelek, boleh dicela, disebutkan kaiban-kaibannya, bahkan dikatakan sebagai orang mati yang paling jelek seperti Abu Lahab. Dan diterangkan dari sama Al-Hafidz Ibnu Hajar yang saya sebutkan, kalau yang mati orang-orang kafir, labas. Kayak Abu Lahab orang kafir. Atau yang fasik, labas. Disebutkan kejelekan mereka untuk ditahdir dan tanfir. Barakallahu'alaikum. Hadha amun maksus. Ini terkait dengan orang, nas Abu Lahab, ya ikhwan. Terkait dengan masalah firqah, nas siapa ya ikhwan? Kaum khawarij. Kata Rasulullah SAW, syarru qatla tahta dimis sama. Dan mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, mubtadi'ah fusaq. Barakallahu'alaikum. Disebutkan kejelekan-kejelekan mereka di fisqihim wa bid'atihim. Hadha ya juz. Khulasanya, bab yang sebelumnya itu umum, bab yang sekarang itu khusus. Itu menunjukkan fiqihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai pembahasan Kitabul Janais, dan insyaallah berikutnya pembahasan tentang Kitabuz Zakat. Mumpung belum Ramadan dibahas Kitabuz Zakat, tapi ya enggak bakal khatam. Nah, tapi labas. Barakallahu fikum. Masyaallah, yang bisa menghafalkan semua tadi luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Nah, kalau enggak memungkinkan, antum hafalkan 2. Hadisnya Aisyah la tasubul amwat dan Ibnu Abbas terkait dengan bab ini. Wa indi soal. Masyaallah, saya punya pertanyaan berkelebat di benak saya. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan tentang ucapannya Abu Lahab. kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kala itu masih di kota Mekah, Ibnu Abbas mungkin belum lahir. Belum lahir. Karena Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Ibnu Abbas masih kecil, minas sibyan. Lah ini awal-awal beliau diangkat sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Kok bisa Ibnu Abbas menceritakan ucapannya Abu Lahab? Qala Abu Lahab lin Nabi tabban laka sa'ir al-yawm. Dari mana Ibnu Abbas mengatakan demikian? Endaki Abu Ja'far. Beliau tidak menyaksikan, beliau tidak menyaksikan peristiwa itu. Dari sahabat yang lain, ahsanta barakallahu fikum. Nama Ivan. Dari sahabat yang lain. Dari sini ini kaidah muhimmah dalam mustalahul hadis. Ini yang diistilahkan oleh mereka dengan sebutan mursal sahabi. Paham belum? Seorang sahabi yang meriwayatkan langsung dari Rasul yang enggak dia dengarkan. Namanya mursal sahabi. Mursal sahabi ini muttasilun maqbul. Dikatakan nyambung isnadnya dan diterima oleh para ulama. Kenapa? Dikarenakan mereka mengambil dari para sahabat yang lain. Dan ini Sunan Al-Bukhari langsung. Antum perhatikan Imam Bukhari, ikhwan, meriwayatkan dari Ibnu Abbas kasus yang enggak beliau dengarkan dan beliau berhujjah dengannya dalam Sahih Al-Bukhari. Maka mursal sahabi muttasilun maqbul indal ulama'i qatibatan, nyambung dan diterima oleh semua para ulama ahli hadis. Allah taala alamis sawab naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.